maunya sama kamu. Ayo bersama aku, akan kuwarnai duniamu. Bosan terus di situ-situ aja, jujur aku gak suka begini. Di sini-sini aja, ikut aku, kutunjukkan dunia padamu. Biarlah kita nikmati indah saat ini. Gak mau tahu, aku maunya sama kamu. Ayo bersama aku, akan kuwarnai duniamu. Kuwarnai duniamu. Biar hanya kau dan aku, peganglah tanganku, pejamkan matamu, menarilah bersamaku. Ikut aku, kutunjukkan dunia padamu.